Apanya nanya kata kudo anaknya berjalan meriangkan. Alah berjalan pulo sampailah kira-kira kaduku. Nampak pulo dia orang. Deh. Apa nak turun tuang mentang-mentang anak bapa biasa berjalan kaki awak nanya kata kudo. Nak turun tuang awak lagi anak di pelaro ke dia nyo. Dicaci yo baru. Ah terangar anjang. Ba ah. Yo dicaci orangnya baru pa. Ba muko apa buku do awak indak. Akini malah berdua nanya lagi. Apa nanya anak nanya. Laba jalan pulau dia terkudu. Nah, tiba di pasusang. Alih buah pelurang. Nih, mentang-mentang manusia. Jalai kudu ko nak mereka. Sampai hati menanya binatang. Berdua-dua nanya ke terkudu. Ayuh nak selesai orang. Kadang banyak orang. Icaci je berupa. Bak muka berdua benar nanya kata. Akini tak betul lagi. Kita kabik kudu ko kita jujur. Di kabeknya kudu dipikunya berdua. Tiba tu di libuk luang kira-kira laba sorak orang sebalik. Orang gila lalu kudu di jujuangnya. Nampak danjang indak lapih dari cacian. Manusia ku ya suku pencaci. Kadang lebih buruk caci mencaci itu awak semua awak. Ado bapa ibu atau ibu bapa mencaci anak padahal anaknya sendiri. Ado anak mencaci ibu bapa. Ibu bapa sendiri ada mintu mencaci minantu padahal inyo nak kandak-kandai ada minantu mencaci mintu ada suami mencaci isteri ada isteri mencaci maki suami keluarga suami pemilih suami kampung suami dan sebaliknya itu namanya masyaim binamim orang yang model itu dalam Islam la yadkhulul jannah namam qattat kata Nabi. Indak diizinkan masuk surga si pencaci pencela tu. Si qattat, si pencemi'i. So, abana labi awak per orang. Ukur diri. Caliak diri, caliak orang. Bagi setiap kalian punya aurat, kata Nabi. Dan bagi setiap manusia punya lidah. Kok diadakan musabakah caci mencaci, indak akan habis sampai dunia kiamat. Itu muka perlu awak. Dan baiknya nak dicaliak, bukan kekurangannya nak dicari. Apa lagi kok dikorek-korek, dikorek-korek, tajasus. Ada juga orang mencaci-caci, mencari-cari kesalahan, kekurangan, celaan orang. Nampang kok ada orang kurang seketik, indak boleh awak menyampaikan. Jalakan awak satu mencaci, menyampaikan ke orang pun tak boleh. Kadang-kadang ada juga ibu-ibu, cik-cik, nampak tino atau nampak dusinya. Ke wanita, kau indak, ondeh kau. Ada yang cakap, sama mati. Mandi je si neti. Neti nerancak nampak dawak tu ha. Lupa dia serang mandi. Saku sama je kau. Dia jauh je kau. Icah dia. Dia punggungnya jajak kadar selawih tu yang sama. Baca itu pula korang. Nyampang ku iyo. Dia suruh awak menutup aib orang. Menutup kekurangan orang. Apko basiarkan. Bersampaikan ke orang. Atau. Nak telaki bagi selesai solat. Aman caci orang dulu. Aduh pulau itu terangah adamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Solat. Akak di siku. Iyo ni. Lah jadi akak beralik rumah ita ke patang. Tak jadi dah ni. Amuju akak nak pergi. Jauh rumahnya akak. Jalan mendaki. Licin ketik pulau lagi. Adang ke pulangnya akak. Putui tadi terlompar. Tiba di sini akak makan tak pulau selesai. Nasi beratui. Sembalah dua padih. Gulai berayi. Bantah guliangnya ketik. Kasuh usang. Tapi tidur ni elok. Mana pulai ke puak kadang. Anak darah ni kuris ketik. Aku nak sampai macam tu. Lain tidak dia awak punya sifat namam. Mencela, mencaci. Baik antar pribadi. Antar rumah tangga. Antar daerah. Antar kota. Antar apapun. Itu membawa kerusakan. Dan bisa menimbulkan dandam khusmat. Cakap, kelahi, dan lain-lain sebagainya. Kalau hancur hubungan awak, akan jadi ada duit lagi. Kau tidak balik elok je orang. Kau sifat dan kampik yang dilarang, yang haram kita laksanakan. Dan kalimu kata Tuhan, manna'in lil khairi. Manna'in lil khairi, suku mengganggu, menghalangi orang, bawa baik. Orang kapai masaji dilarang. Orang kapai impak, bawakah, bazakat, dilarang. Banyak guna lain. Urang ka beribadat ka pai haji bagai dilarang. Urang ka kawin ka nikah jona elok semua elok dihalangi. Dicari-cari penghalang. Dicari-cari alasan. Manusia dan suku menghalangi orang berbuat baik. Setan. Setan kau kan dua macam. Ada setan asli. Ada setan tiruan. Yang setan asli, yo setan yang dijadikan dari Tuhan langsung. Dan setan tiruan, tapi yo setan yo walaupun tiruan, sama aja setan. Bahkan mungkin lebih pada setan. Atau manusia nama perangin setan. Minal jinnati wan nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Kalau ada manusia karajonyo menghalangi awak babuik baik, menghalangi awak babuik nanelo, kasurau dilarang, kemasajik dilarang, beramal ibadat dilarang, pendeknya apa saja? Nah, kecil saja itu, awak setan gadang, atau setan, iblis, atau manna'il lil khair, menghalang babuik baik. Dalam pengalaman sehari-hari, oh, basuwar awak, batamu itu. Ada orang kapai ke masjid nampak ada orang di rumah ka oi kama tu kapai ke masjid asinggalah dulu oh jadi ke betu ba aka ba antilah ke masjid benar kini lai film rancak di bioskop hebat film porno set lo lai habis sapulo tu untuk merasakan sang awak seketik ni sembahyang lah mengaji ke besok kena dua je lai patang kena lah juga. Ni kau sesekalinya kau kak mati iyo pulau dia awak awak nama iyo angkanai orang nama halangi itulah setan gadang manna illil khair menghalang mengambil orang untuk babuik baik sedangkan awak disuruh menyuruh didorong orang untuk babuik baik dihasung orang untuk babuik dan elok bukan dihalangi itu termasuk perbuatan jahat berapa banyaknya orang nantinya yang jadinya dia dihalang. Dalam Islam, bapak dan ibu-ibu, siapa menyuruh orang babuik baik, inyo mendapat pahala, sagadang pahala orang yang mengarajukan. Mandalla ala khairan kafa'ili. Begitu pun sebaliknya. Siapa melarang orang babuik baik, menyuruh orang babuik salah, dapat dosa orang itu, inyo menerima pro dosa, sagadang dosa yang dikarajukan di orang yang disuruh tadi. Maka gadang bahayanya itu. Manna illil khair. Kemudian nangka enam yang dilarang oleh Tuhan, sifat yang tercela itu, mu'tadin, mu'tad, melampaui batas, keterlaluan. Islam majawa, jangan terlalu berkelebihan, tidak perlu berkekurangan, tapi sederhana. Mu'tasid, khairul umur awsatuha. Kerajaan paling elok kan pertengahan. Makan tak boleh labi-labian, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Berang tak boleh labi-labian, berang boleh tapi ditampiknya sampai ukuran tertentu. Balabi-labian berang tu namanya tahawur. Ceke tak boleh. Pemurah bana pulau, boros tak boleh. Nak disuruh awak pemurah. Nah, gegabah tak boleh, pengacui tak boleh, nak disuruh berani. Kini ada sifat mu'tad melampaui batas. Segala berkelebihan pula. Kok tiba di Malaga, badaknya habis ada mukanya nak nampak di luar lagi. Mungkin 3 inci tabahnya. Lepong bibirnya sekaleng cat. Rambut sangguhnya sekadang turun nasi. Sangguhnya atau rambutnya, sangguhnya kadang periuk tanah dan sebagainya lah. Keterlaluan. Habis itu pun dalam berbuat. Kok berang, kok berkarajo, mencari piti, tidak lalu, tidak siang malam, tidak lalu, tidak mencari piti, mencari duit berkepanjang saja. Itu namanya mu'tad. Dalam ukuran disebutkan oleh Tuhan dalam Al-Quran, umpamanya makan. Kulu wasrabu, wala tusripu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makalah, minumlah, jangan berlebihan. Tuhan tidak sayang, sangat banci ke orang yang melampaui batas. Bahkan dalam baparang pun. Baparang awak jo musuh. Awak Islam musuh kafir. Baparang awak. Namboleh diperangi orang yang melawan kawak. Wa qatilul lazina yuqatilunakum wala ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangi orang yang memerangi kalian. Tapi jangan melampaui batas. Anak-anak jangan dianiayo. padusi jangan digaduh, binatang ternak jangan dibunuh. Nah, lawanlah yang akan dilawan. Namunnya melampaui batas. Dalam segala hal indak boleh. Ibadat pun di masjid sewaktu siang malam dilarang di agama. Pulang kata Nabi. Nah, pulang, keluarga punya hak, diri punya hak, anak istri punya hak, manusia punya hak. Berikan masing-masing hak itu menurut haknya sorang-sorang. Tidak muhabir ibadat saja. Dunia perlu, akhirat perlu. Itu sifat yang keenam, nama-nama mu'tad. Yang ketujuh, asim. Asim, orang yang suka berdosa banyak. Candu berdosa. Kalau tidak membuat dosa, tidak membuat salah, mungkin rangkit-rangkit badannya. Nah, lama dia bagados. Bagados, bagalimang dosa. Bagalimang dosa. Aduh kita nombor dia itu, bapak dan ibu-ibu. Kesenangannya berdosa, itu kesenangan lahiriah. Kalau tidak dapat membuat dosa, mungkin panjang. Pernah terjadi, orang yang suka meminum minuman karih. Suka minuman karih di kota Gadang, sekali pulang ke kampung. Tiba di kampung, dicari orang menjual TKW, tidak ada. Minuman karih, tidak ada. Alah tiga hari, panik. Akhirnya, ada minumnya spiritus lima botol. Dia minum spiritus, mati. Mati, setelah minum spiritus, adiklah mencandu dosa. Apakah dosa minum, dosa maling, dosa duto, dosa zina, dosa judi, nah, dan lain-lain sebagainya. Itu namanya asim. Nah, di dalam Islam, awak kan disuruh menghindari dosa. Bahkan kok tak dorong awak berbuat dosa, capek tobat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Memang setiap anak Adam ko bersalah, tak ada ni tak bersalah. Tapi saya elok-elok orang yang bersalah, nenamua taubat, nenamua kembali dari kesalahan. Bukan tarik menarik dalam kesalahan. Nampal yang buruk lah, cik lah ilah jalih, kerajo tu salah, dosa banyak. Hati gadang bulut, bangga aja kesalahannya. Orang yang bangga aja kesalahan, ikut nanti dipamerkan dek Tuhan di akhirat. Kan ada orang yang muda itu. Ada yang lah 70 kali maliang tak pernah tertangkap. Pacaran 75 dan pegauli sedonyo tak ada orang yang tahu. Nah, tiap berjudi taruh menang. Karajo haram itu nan dibanggakan. Itu sangat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat jelek. Nah, itu nanti dipamerkan di akhirat. Nah, orang yang suku babuik dosa. Selalu basalah. Mampa banyak dosa sehari-hari. Kadang-kadang orang nama mereka, kau yo bapak dan ibu panjang umurnya. Panjang umur itu untuk menambah dosa tadi. Innama numli lahum liyazdadu isman. Aduh, innama numli lahum liyazdadu kufran. Kami lamukan umurnya, kami panjangkan hidupnya, nak bertambah je dosanya, nak bertambah je kapiannya. Sedangkan dosa, kalau bagi awak umat Islam orang beriman, biasanya sagan awak, malu awak kalau salah tu diperbuat. Kan pernah sahabat bertanya ke Nabi, ba'ana dosa tu ya Rasulullah. Al-ismu mahaka pi nafsika wa karihta ayyab pali'alaihin nas. Nan dosa tu taguri di hati, tak sanang hati yang kau nampak di orang. Malu nampak di orang. Tapi kalau lah jadi biasa, lah jadi kebiasaan, ikulah nan susah. Nah, ikulah nan sulit bapak-bapak dan ibu-ibu. Abang tak ni awak sajak ketik, membiasakan diri, menghindarkan diri, dan terjerumus ke dosa tua. Karena Islam ko agama suci. Al-Islamu nazif, fatanazzafu, fa'innahu la yadkhul jannah illa nazifa. Islam ko bersih, bersihkanlah dirimu lahiriah batiniah. Karena tidak diizinkan masuk surga kecuali orang yang bersih. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah sayang ke orang yang tobat dan sayang kepada orang yang suci. An-nazafatu minal iman. Suci itu bersih dari sebahagian dari iman. Nah, suci lahir, suci batin. Iko namanya asim, sifat ketujuh yang dilarang di dalam Islam. Yang kedelapan yang dilarang utul. utul. Utul ko artinya kasa. Kasa. Kasa lahir, kasa batin. Kasa lahir, sagalo tindak tanduk kasa. Muncuang kasa. Lidah kasa. Pancalian kasa. Perbuatan tindak tanduk kasa. Batanya orang tak batanya orang tak ada nelok jawab. Tak ada nelok jawabannya. Kama apa? Sekuat hidin. Apa uang tanyuan? Milo ibu pulang bu. Ada yang kena melapor ke uang basur yang payi. Ibu di rumah. Kau makan apa-apa. Bahkan hendak ada kau. Kalau tengah hari-hari bertanya juga kau lebih pakar. Kataan sambal sedulnya pa. Bahkan hendak perlu kadang dan balik hendak ayah kau bagai itu. Kamari tempang sejawapan. Kasa tarui sejuk. Betul pun kasa hati. Kasa hati kau kasa jiwa. Tidak ada lamah lambui. Tidak ada lamah lambui. Tidak mau diajar. Mada bersuara. Atau MPT. Mada pakak tengah. Ya segala macam cara untuk menyampaikan. Untuk majak. Saya tidak mau juga. Anabi ku banalah sifat yang paling hebat. Ibu-ibu dan apa-apa. Anti dia pun sifat kasar ku. Sehingga kata Tuhan, kalau engkau kasalah wahai Nabi Muhammad, lau kunta pazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Andai kata engkau kasar, kasar hati, kasar jiwa, kasar muncung, lari orang. Lari orang, tak mau orang menyukakan agama engkau. Tapi kalau engkau lebih bersifat lintalahum, lamah lamwi, berapa banyaknya orang yang suku, sampai kini tersiar Islam ke seluruh dunia. Karena sikap Nabi lamah lambut. Iko hendaknya kita miliki dalam pergaulan sehari-hari. Hilangkan sifat sombong, takbur. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala zarrah min kibrit. Indak izinkan, indak diizinkan masuk surga. Orang nanado dalam hatinya sagadang bijo bayam sifat sombong, sifat kasar. Tapi hendaknya layin, lemah lambut, talatuf, lemah gumalai. Apalagi dalam menjalankan dakwah, menjalankan Islam, mendakwahkan Islam kian kemari, bagi para ulama, para mubalik, apalu punya sifat edukatif, persuasif, menurut istilah orang kini. Lemah lambut, membujuk, mendidik. Kok salah orang, apalagi-pandai awak membawakan, apalagi-pandai awak, menyelamatkan orang. Ajan dikatoi juga kesalahan tadi. Nabi Muhammad SAW ikulah kehebatan, keluar biasaan beliau. Rendah hati, tawaduk, lamah lambut. Awak pun dalam Islam, itu benar yang diajarkan dalam Islam, di agama awak. Di rumah tangga, lamah lambut. Andai kata, kok salah-salah anak, pemunya melapor istri ke suami, pak, Ican pa atau Ijon in memacam piring. Apa cah piring di anak di si in? Ayo anda berada tu ma. Namunya kan pacar balah. Tentu ia pacarnya. Biasanya tu. Jadi kata ilo anak pelasi wa bunuh anak tu. Sipak. Diterajang anak tu. Beko ia tak sipak anak. Ha, luko bangkak dibawa ke doktor terbayi 5,000. Encak beli ke piring balik. Lepas tu ngelusin. Dia ulah kasar cakap ia. Lama lambut sangat senang. Aman rumah tangga, lama pergaulan. Kalau suami pandai-pandai ke istri, mama, alangkah baiknya kalau mama bisa menghidangkan segelas air. Insya Allah, pa. Papa, kalau nanti ada berlebih belanja, pa, tolong beli ke mama kue atau es sepotong. Barakalah maknya begitu. Tapi, hey, ma, biar istri. Pakak lambek amek ke mama dah. Anjiang kau palasi. Abilo rumah tangga kalamak. Abilo perasaan kesanang. Nah, kalau ada sifat utul namanya dalam agama Islam. Dilarang itu. Dilarang kasar. Terjauh wak dari kawan. Mampa banyak lawan. Muncuang-muncuang cipih basuawak. Muncuang-muncuang kasar. Muncuang kacang miang. Atau muncuang bamiang. Itu dapat kita hindari. Haram melaksanakan. Yang kesembilan kata Tuhan, zanim. Zanim menjadi penjahat terkenal. Kata zanim menjadi penjahat terkenal. Orang jahit bana. Tahunya basuhnya terkenal kejahatannya, indak juga berhenti, indak juga berubah. Atu zanim namo itu. Bapak dan ibu-ibu, pemuda-pemudi rahimakumullah. Nanti suruh kita menjadi manusia elok dalam segala hal. Iko termasuk perbuatan atau amal lidah yang dilarang. Amal lidah yang dilarang, nah, sehingga menimbulkan dalam diri awak dosa yang bagalimang. Kalau banyak dosa dalam diri, biasanya sewaktu-waktu dosa itu muncul. Baju awak menghindarkan, manduan ke orang-orang tak tahu, tapi satu kalinya muncul. Pernah seorang laki-laki membunuh seorang pacarnya. Lah 6 bulan dibunuh, tak tahu orang surangnya. Lah payah menyelidiki, tak tentu siapa pembunuh. Tapi kena perbuatan ko perbuatan salah, sewaktu waktu inyo melapor. Melapor ke kantor polisi, opak. Tangko ambo pak, hukum ambo. Nang membunuh sianu dulu pak, ambo pak. Indak tahan dek batin ambo pak, kulambo indak dihukum. Akan nampak kesalahannya itu menonjol. Kesalahannya itu muncul. Begitu pun pernah seorang pemaliang gadang. Pemaliang gadang juara beliau PU, beliau pemaliang ulung. Pemaliang ulung. Pencilok ulung. Setiap maliang tak ada orang yang tahu. Tak seorang orang yang tahu. Tapi suatu kali, di waktu musim lado, lado maha, musim lado maha, hanya masuk ke parak lado orang tengah malam, atau lewat tengah malam lah jam 3, orang punya parak tu lalu di pondok, diambil je lah lado. Sedang asyik-asyik mengambil lado, tak singgung lah batang keliki di pinggungnya. Rupanya berkeliki itu ada nak masak, jatuh cik di empuknya punggungnya. Adik bayinya makik-makik. Dia makik-makik, tolong, tolong, tolong. Padahal orang nak ada cik itu. Abang kau sampai dia makik. Dosonya nak mengajar. Apa dosa nak mengajar, kata orang. Ini lari di paciknya, kaki serawanya di batang lado tu, di kait batang lado. Tak jatuh. Ampun pak, nak kena buat-buat je lepak. Padahal orang nak dosa orang itu. Adik ini makik-makik, jagolah orang punya parak lado. Orang tu jago, di pasokan orang, di palokan orang. Asyik nak mengajar, doso. Dosonya nak mengajar. Kalau ada orang pemaliang atau orang maliang di rumah muandok, berhenti oto di muka rumah. Kebetulan oto polisi pula. Oto polisi yang berhenti itu, dia rusak. Angkut air dan kurang, angkut minyak dan habis, angkut mesin bahan rusak. Pastinya takut. Tersirut sekali darah. Abang muka tersirut darah, aku ada polisi di muka. Pada polisi itu tak tahu bagaimana maksudnya maliang. Kesalahan itu jangan diandu-anduan. Angkut dan kadianduan, elok-elok lah dan kadianduan. Mangga nak busuk-busuk tu di puruan, dianduan dalam diri, dalam hati awak. Dan iku jolah apa-apa dan ibu-ibu. Nak menyebabkan manusia gelisah. Manusia gelisah. Kini kan macam-macam perangai orang. Macam-macam sikap orang, keadaan nasib orang. Adonan serupa, cacang gilo, kepanasan. Indak nak diam. Kepala menggarik, badan menggarik, iku menggarik, tidak ada ketenangan. Ada orang yang serupa kehilangan tabu sesuak. Kehilangan tabu, kalau nyo menghilang, kau makik-makiknya. Memakik sedang menghilang tu, yang tabu tu habisnya, tapi nyo makik tu. Ada orang serupa kereta api hitam sesuak. Kereta api hitam sesuak, kalau majalan, banyak jalan tu mandaki, menurun atau mandata, akan hebohnya. Sah susah, susah, susah, sah susah, susah, susah. Tiba-tiba di kampung orang nyo makik tu, tolong, tolong. Sebab, padahal hidupnya hebat, koknya pengusaha, piti banyak, toko sambuh, oto nak bersiaga, koknya pejabat, pangkat tinggi, bini rancak, rumah bertingkai, oto berkilik, amangah sampai begitu, mungkin kesalahan banyak. Jadi kalau orang tidak bisa membayi, tidak bisa orang membalik di hebat awak, di gagah awak, di pangkat awak, di baga awak bagai, Tuhan membayi. Tuhan membayi. Acaranya diantaranya batin awak. Jadi hendaknya kita di atas dunia aku, sebelum awak nanti masuk sarugo di akhirat, di atas dunia masukkan ke sarugo itu ke dalam diri awak. Nanti kalau orang hendak masuk, tidak masuk sarugo ke dalam hatinya di atas dunia, anda belum bisa masuk sarugo di akhirat. orang nak masuk neraka nanti di akhirat, dati dunia neraka itulah dulu dalam hatinya. Panik bakal panjang saja. Indak do ketenangan, tak do ketenteraman. Bara banyak manusia yang model itu kini. Kabarnya menurut sebagian peneliti, kini di dunia indak bersiaga banyak orang sakit utak. Orang sakit jiwa, kadang-kadang membunuh diri. Indak do kurang, pangkat nak kurang, piti nak kurang, ilmu nak kurang, tapi membunuh diri, gelisah. Banyak yang bunuh diri. Begitu pun gilo atau masuk anggota PSSO, Persatuan Sakit Saraf dan Sakit Otak. Mengapa sampai hal itu terjadi? Batinnya indak diisi jua agamo, tapi diisi dengan muandoan dosa, muandoan kesalahan, di antaranya kesalahan yang 9 macam tadi. Ke orang lain dia doan, orang tak bisa membalik. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan telah menurunkan siksaan mulia itu. Dan untuk itu kaum muslimin dan muslimat, seluruh kitalah nenado kini, dan seluruh umat, sama-sama awak menenggang. Menenggang Allah, menenggang orang, berarti juga menenggang diri sendiri. Yang 9 macam perbuatan terlarang, kita jauhi. Sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Pertama, menyumpah-nyumpah dan suku bersumpah atau dimakan sumpah. Nang kedua, maino-ino diri, mengerajukan perbuatan ino dan mainokan orang lain. Nang ketiga, suku pengupik, mengupik-upik orang lain. Nang keempat, selalu mencaci, selalu mencela, memaki-maki atau mejek orang lain. Nang kelima, suku menghalang, melarang orang berbuat baik. Jadi sudahlah awak indak do berbuat baik, orang dilarang pulu. Nang keenam, berbuat perbuatan yang melampaui batas, keterlaluan dalam segala hal. Nang ketujuh, candu membuat dosa banyak. Indak lama perasaan kalau indak berdosa. Nang ketujuh, dia selalu sejak mula jago lalu sampai lalu balik tercetak jo dosa. Nang keselapan, kasar. Kasar jiwa, kasar muncuang, kasar tidak tanduk atau mada pakak tengah tadi. Nang kesembilan, menjadi penjahat terkenal, inyo bangga dengan nyo sebut-sebut orang kejahatannya. Untuk matasi ko seluruh apa-apa dan ibu-ibu, dakati Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya alat yang ampuh untuk itu, menegakkan solat. Kalaulah dakik awak dari Tuhan, asal karib kepada Allah, mesti ba'id dari setan. Asal dakik ke Tuhan, jauh dari setan. Tapi kalaulah karib minas setan, ba'id minallah. Atau ba'id minallah, karib minas setan. Kalau awaklah jauh dari Tuhan, tentu dakik ke setan. Aman ketujuh. Babau berdakik jauh Tuhan yang ketujuh, atau berdakik jauh setan. Itu pilih. Pilih awak ingin selamat, ingin bahaya. Kalau ingin selamat, hindari perbuatan yang 9. Hindari, ingin bahaya, angkara jauhkanlah. Bakoncolah jauh setan. Sedangkan nanti, kalau awak bagawa jauh setan, kini diiyokan keceknya, otaknya santi yang kawak kini, didorongnya elok-elok, kok mengaji, suruhnya awak lalu, kok berserakah, suruhnya awak cekir, dilarangnya buat nambayak. Tapi di akhirat nanti, setan, kau tidak ada uang, tidak mudah ikut dan kekuatan ini, dan sebab uang, awak nak masuk, nak mendorong dan berbuat salah dulu. Kecilnya kawan nanti, kak, pak, kini jenak pak, jenak kak berang ke aden, jenak aden yang dicaci, aden kalau syaitan dia ajak dulu. Jadi dia kecil aden, kini sama-sama menanggung lawat risiko. Aden kan bisa melapain kak, melapain ibu, ya indak. Kini lah tahu mudah itu kejadian yang terjadi di akhirat, tentu kita berusaha, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung kepada Allah terjauh dari perbuatan setan yang kena rajam ku. Dan dirajam dan dikutuk ke Tuhan. Aiko seluruhnya adalah perbuatan yang terkutuk dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, di samping kita bermohon kepada Tuhan ihdinas siratal mustaqim, kita ikutilah siratal mustaqim itu. Alam a'had ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, wa an ya'buduni, haza siratum mustaqim. kalau ada yang kecil ke kalian kata Tuhan, jadi yukan jadi hamba setan, setan tu musuh. Jadi hamba kulah kata Tuhan, ikulah jalan yang lurus. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.